Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita ambil adab yang pertama dari adab seorang alim berhubungan dengan dirinya sendiri, yaitu apa? Ahlan. Dalam muraqabatillah ta'ala sirri wal alaniyah. Baik. Di antara asar yang kita baca pada pasal ini, Umar, nah, kalau Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa al-ilmu ma'ufin, al-ilmu ma'nafa'. Yang lainnya baik. Nah, kalau Umar radhiyallahu anhu, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal-waqar. Baik. Kita masuk adab yang kedua. Qanibillah qala an yasuna al-ilmu kama sanahu ulama'u salaf. An yasuna al-ilma kama sanahu ulama'u salaf. Nanya dia menjaga ilmu yang dia miliki sebagaimana para ulama menjaganya. Karena ilmu yang telah dimiliki oleh seseorang apabila butuh penjagaan. Dan ini untuk semua nikmat. Butuh dijaga. Kesehatan butuh dijaga. Terlebih lagi ilmu. Dan di sini Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk penjagaan terhadap ilmu, yaitu dengan tidak menghinakan ilmu tersebut dengan memberikannya kepada mereka-mereka yang tidak memuliakan ilmu. Qala wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyaraf. فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة. Dan hendaknya dia menegakkan untuk ilmu tersebut afanillah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi ilmu tersebut berupa kemuliaan. Jadi ilmu itu yang mulia, maka kita harus mengusahakan naam memuliakan ilmu yang kita miliki, jangan kita hinakan. Sehingga jangan sampai dia menghinakannya dengan membawa pergi ilmu tersebut dan berjalan menuju kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Min abna'id dunia, dari para pengekor dunia. Nah, anak-anak dunia maksudnya apa? Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Nah, pengekor-pengekor dunia tanpa ada kedaruratan atau kebutuhan. Au ila man yata'allamuhu minhum wa in anduma sya'nuhu wa kabura qadruhu. Atau dengan dia berjalan menuju kepada orang yang mau belajar darinya di antara para pengekor dunia tersebut. Naam, walaupun kedudukan mereka tinggi dan besar apa kadarnya. Dan ini perkara ikhwan fillah yang banyak disebutkan oleh para ulama salaf. Oleh karena itulah mereka enggan sebagian besarnya untuk apa? Mendatangi para sultan, para penguasa, walaupun apa dipanggil untuk mengajari mereka. Oleh karena itulah muncul perkataan yang masyhur dalam kalimat salaf, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu butuh seorang yang mencarinya, na'am, datang. Bukan apa? Menunggu agar ilmu datang kepada kita. Ya, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Karena memang para salaf afanifillah, na'am, mereka memperingatkan agar jangan sampai seseorang menghinakan ilmu. Nah, dengan apa mendatangi orang yang mau dia ajari. Dalam artian dia datang ke rumah. Nah, kemudian menerima panggilan datang ke rumahnya mengajarinya dengan gaji tertentu. Ini akan terhinakan dengan ini. Sehingga ibarat seorang yang mengajari ilmu adalah apa? Pekerja. Padahal ilmu itu seharusnya orang-orang yang membawanya dimuliakan. Adapun kalau seorang datang kemudian privat, datang kepada ke rumah orang yang mau belajar, walaupun itu presiden, kalau memang mau belajar ya datang ke masjid. Nah, walaupun itu raja. Nah, walaupun itu para pangeran misalnya. Ingin belajar ilmu syar'i, ya datang ke majelis ilmu. Ini kalau memang mereka-mereka butuh. Adapun kemudian seorang alim disuruh datang na'am kepada mereka mengajari khusus, na'am, kemudian mendapatkan bayaran yang telah ditentukan, ini termasuk penghinaan terhadap ilmu yang telah dia miliki. Dan keluar dari perkara ini ikhwan fillah, apabila ada kedaruratan atau ada hajat. Sebagaimana nanti akan kita dapati sebagian ulama seperti Az-Zuhri, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah, mereka apa? Na'am, mengajari, na'am, para raja karena ada kebutuhan. Dalam artian perkataan mereka memang diterima dan itu adalah salah satu jalan untuk apa? Memperbagus keadaan para penguasa. Qala Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, habanul ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Imam Az-Zuhri mengatakan kehinaan ilmu adalah membawa, dan adalah di mana seorang alim membawa ilmu tersebut kepada ke rumah orang yang mau belajar. Jadi dia bawa ilmunya menuju ke rumah orang yang mau belajar, disodorkan, kemudian dia pulang. Nah, akhirnya ini dikeluarkan oleh Al-Khatib pada sanadnya Muhammad bin Maimun. Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mendapati biografi ini. Wa hadithus salafi fi hadha nu'i kathira. Dan hadis salaf pada jenis ini banyak, atau pembicaraan para salaf, perkataan-perkataan mereka untuk adab yang kedua ini banyak. Peringatan agar jangan sampai seseorang menghinakan ilmunya. Qala wa qad ahsana al-qa'il wa huwa al-qadi Abu Syuja' al-Jurjani rahimahullah. Dan sungguh telah bagus orang yang mengatakan bait-bait syair berikut ini, yaitu Qadi Abu Syuja' al-Jurjani. Beliau adalah Al-Qadi Al-Illamah Abu Hasan Ali Ibn Abdul Aziz Al-Jurjani yang wafat tahun 396. Qala Syekh Razi fi Tabaqatil Fuqaha kana faqihan adiban. Adalah beliau itu dulu seorang yang faqih, seorang yang adib. Maksudnya adib di sini na'am, ahli dalam ilmu lughah. Na'am, dan syair mampu untuk apa? Mengungkapkan perkataan-perkataan dan menjaga lisan dari kekeliruan. Syairan walahu diwan, seorang syair dan memiliki kumpulan-kumpulan syair. Wahwal qailu fi qasidatin lahu matla'uha, dan dia adalah orang yang mengatakan pada qasidah beliau yang ujungnya, yaitu bagian awal qasidah tersebut, yang dinamakan dengan qasidah mimiyah karena diakhiri semua dengan mim. Yaquluna fikan gibadun wa innama, yaquluna li fikan gibadun wa innama, ra'aw rajulan an mawqifi dhulli ahjama. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang mengatakan, aku ini orang yang suka mengasingkan diri, tidak mau bergaul. Maka beliau jawab, nah, hanyalah mereka itu melihat, pada hakikatnya mereka itu melihat seorang laki-laki yang apa, menahan diri dari kondisi yang hina. Sebagian manusia akan dibilang ketika melihat seseorang menahan diri dari pergaulan, menahan diri dari nongkrong bareng-bareng, akhirnya orang tidak mau bergaul, orang kupar dan seterusnya. Dan ini bagus bait ini. Wa inna ma ra'au rajulan an mawqifi dhulli ahjama. Pada hakikatnya sebenarnya mereka melihat seorang yang apa? Yang memang tidak mau bergaul, tapi apa? Demi menjaga diri dari kehinaan. Tayyib. Dan kemudian di antara kelanjutan bait-bait tersebut, ikhwanifillah, di pertengahannya apa yang disebutkan di sini? Qala wa lam amtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama ashka bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idhan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahla al-ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusina uzzima. Sudah mengatakan walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjadi, aku tidaklah abtadil, yaitu menghinakan diriku dalam apa, usaha untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu, kita semua memang butuh menghinakan diri kita. Karena air tidak akan bisa mengalir ke tempat yang tinggi. Nah, butuh seorang apa, merendahkan dirinya kalau ingin mendapatkan ilmu. Tain, sebagaimana perkataan para salaf, siapa yang ingat perkataan Zuhri rahimahullah ta'ala, la yanalul ilma al-mustahi walal mustahbir, tidak akan mendapatkan ilmu al-mustahi, seorang yang malu. Malu di sini yang diinginkan adalah apa? Malu yang apa? Berupa kelemahan. Bukan malu yang hakiki, tapi apa? Al-ajiz. Kemudian mustakbir, yang ini menjadi syahid kita, yaitu orang yang kibir, orang yang menyombongkan diri. Maka butuh seorang apa? Ibtidal, yaitu butuh dia merendahkan dirinya dalam khidmatul ilmi. Muhjati ya panifillah, muhjati mana asalnya adalah adam, yaitu darah. Yang diinginkan adalah rohnya atau nafsi, sama. Berarti makna walam attadil nafsi fi khidmatil ilmi, aku tidaklah menghinakan diriku, menghinakan jiwaku untuk apa, atau dalam usaha mendapatkan ilmu, li akhduma man laqaitu, untuk aku menjadi pelayan orang yang aku dapati. Lakin li ukhdama, akan tapi agar aku yang dilayani. Dalam artian apa, ikhwanul fillah? Aku mencari ilmu dan bersusah payah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan. Bukan kemudian aku menghinakan diri kepada orang lain. Ashka bihi gharsan wa janihi dhillatan, apakah aku Naam sudah susah payah dalam usaha menanam, kemudian aku memetik kehinaan? Tentunya tidak. Kalau demikian, idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Jika kondisinya demikian, yaitu aku sudah susah payah menuntut ilmu, tapi akhirnya aku malah menghinakan diri kepada orang lain sebagai pelayan. Nah, kalau demikian, fattiba'ul jahli qad kana ahzama, mengikuti kejahilan itu, nah, tentunya itu adalah sesuatu yang lebih bagus, dalam artian ya lebih mending nah, jahil saja. Karena percuma sudah susah payah menuntut ilmu, tapi ternyata malah dia apa? Menghinakan dirinya sebagai apa? Pelayan orang lain. Dan ini istibham ingkari maksudnya apa? Pengingkaran, bukan kemudian ya sudah jahil saja. Tidak. Maksudnya kalau sudah susah payah menanam, ya berusaha untuk bisa memetik buah yang bagus. Kemudian ditutup, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Kalau seandainya saja ahlul ilmi itu menjaga ilmunya, maka mereka pun akan menjaganya. Tayyib. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Kalau seandainya saja mereka mengagungkan nah, ilmu itu di diri-diri mereka, maka la'udzima, maka sungguhnya mereka itu akan diagungkan. Jadi sesuai dengan kadar kita dalam mengagungkan ilmu ikhwani fillah, maka dia pun akan dapat dimuliakan. Tayyib. Qala fa inda'al hajatun ila dhalika undarura awit taladhu maslahatun diniyatun rajihah ala mafsadatin bidhilli wa hasunat fihi niyatun salihah fala ba'sa bihi insyaallah. Ini kondisi yang kedua. Jadi asalnya ilmu itu didatangi, cuma nafanifillah kalau ada kebutuhan, apalagi di zaman sekarang ketika apa ahlul batil mereka apa nak berlumba-lumba dalam mencari mangsa. Dalam keadaan manusia banyak dihinggapi kemalasan, malas untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau seorang dai ikhwani fillah tidak berusaha untuk apa berpacu dengan mereka, termasuk berlomba dalam apa menyelamatkan naam kaum muslimin dari apa sergapan syubhat-syubhat ahlul bidah, maka tentu akan banyak korban yang berjatuhan. Tayyib. Padahal awamun nas ikhwani fillah adalah apa modal utama dalam dakwah. Dalam artian mereka yang menjadi modal. Kalau orang sudah apa sudah terkena bid'ah ikhwani fillah, terkena pemahaman menyimpang, ini sulit. Kita harus apa ngapus dulu baru apa ngisi. Tapi awam, orang yang awam yang belum tahu, yang masih kosong, ini adalah apa buruan. Nah, ini adalah modal untuk kita segera mengisinya. Baik. Maka apabila memang ada kebutuhan atau bahkan kedaruratan. Lihat. Nah, jamaah tablighi rahimahullah, mereka mencari mangsa sampai ke rumah-rumah. Didatangi. Baik untuk menyampaikan kebitahan-kebitahan mereka. Baik, kalau kemudian kita hanya menunggu bola, yang menunggu bola masuk ke gawang, nah tentunya akan banyak korban. Nah, karena itu Syekhuna Yahya Hafidhahullah Ta'ala juga menyemangati. Nah, para da'i ilallah untuk apa? Mereka juga apa? Bersemangat ikhwan fillah dalam apa? Dalam nah bersaing, dalam artian masing-masing berusaha untuk menyampaikan kebaikan semampu mungkin dalam kondisi apapun. Baik, jadi ini alasan yang pertama, bila ada kebutuhan atau bahkan kedaruratan. Atau iktadathu maslahatun diniyah. Nah, tuntutan kemaslahatan diniyah yang lebih kuat daripada mafsadah yang akan didapat dengan apa? Menghinakan diri dia untuk menyampaikan ilmu. Karena tentunya ikhwan fillah ada unsur hina. Gimana dia tidak butuh ilmu, kita berusaha untuk apa? Menasihatinya. Tidak minta nasihat, tapi kita berusaha untuk menasihatinya. Tentunya berbeda dengan seorang yang apa? Datang memang minta nasihat. Ini kan memang orang memuliakan ilmu. Tapi apabila memang di sana ada masalah yang lebih kuat, namanya akan didapat karena dengannya bisa menyelamatkan seseorang dari kebid'ahan. Nah, atau bahkan menyelamatkan seseorang dari kesyirikan. Ini masalah yang lebih besar daripada mafsadah yang didapat. Kemudian syarat berikutnya, waha sunatihi niyatun shaliha. Dan bagus ya niatan padanya. Maka jika terpenuhi hal-hal ini, fala ba'sa bihi insyaallah taala. Tidak mengapa untuk seseorang apa mendatangi mereka-mereka yang memang butuh diajari. Atau berusaha menyampaikan kepada orang-orang yang awalnya tidak butuh, tapi untuk mendakwainya. Qala wa ala hadha yumalu maja'a an ba'di a'immati salaf minal masyi ilal muluki wa wulatil amri. Atas kondisi yang seperti ini, dibawa apa-apa yang datang dari sebagian para imam salaf, dan yang berupa apa? Berjalannya mereka menuju kepada para raja dan para penguasa. Yaitu mereka mendatangi raja-raja dan penguasa seperti Imam Zuhri, demikian pula Imam Syafi'i dan yang lainnya. Az-Zuhri wa Syafi'i wa ghairihima. Jadi mereka memang mendatangi para penguasa tersebut, apabila mengetuk pintu-pintu mereka, ya, dikarenakan apa? Ada kebutuhan atau kedaruratan atau apa? Masalah yang lebih besar. Ditambah dengan apa? Niatan mereka yang benar. Baik. Karena penguasa yang konfila kalau sudah termangsa oleh ahli bidah, fatal akibatnya. Sebagaimana yang terjadi pada apa? Pada fitnah Falqil Quran, di mana Mu'tazilah menjadi orang terdekat khalifah. Nah, mulai dari Ma'mun, kemudian siapa? Setelah Ma'mun, hah? Hah? Ma'mun kemudian siapa? Hah? Mu'tasim. Baru? Hah? Ma'mun, Wathiq, kemudian Mu'tasim, kemudian baru selesai fitnah pada masa Mutawakkil. Urut-urutannya yang tiga tadi bagaimana? Dicek. Baik. Tiga kurun khalifah ibadillah. Nah, mulai dari Ma'mun, kemudian urut-urutannya setelahnya diganti oleh Wathiq, kemudian diganti oleh Mu'tasim. Ini semuanya terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka sangat dekat dengan khalifah. Nah, kalau ahli ilmi kemudian tidak apa berjuang untuk melepaskan para khalifah dari ahli bidah, ya musibah besar menimpa kaum muslimin. La'ala annahum qasadu bidzalika fudul al-aghradi ad-dunyawiyyah. Bukan dikarenakan mereka itu memaksudkan mendekati para khalifah untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Tujuan-tujuan duniawi. Hanya sekedar apa? Ingin perkara-perkara dunia yang hina. Ini tentunya nam jauh nam dari niatan-niatan para salaf. Qala wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilaihi min al-'ilmi wa zuhdi fil manzilatil aliyah wal mahalir rafi' fala ba'sa bit taraddud ilaihi li ibadati. Kondisi yang lain ikhwan fillah dikatakan di sini, demikian pula apabila yang didatangi itu memiliki ilmu dan zuhud serta kedudukan yang tinggi. Nah, maka tidak mengapa untuk berbolak-balik kepadanya demi memberikan faedah. Dari sisi keilmuan dia lebih utama misalnya. Atau ketika disampaikan kepadanya akan semakin besar kemanfaatannya. Fakana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim ibn Adham wa yufidu. Sungguh dulu Sufyan ats-Tsauri dia datang menuju kepada Ibrahim ibn Adham untuk memberikan faedah kepadanya. Karena Ibrahim ini dikenal dengan apa? Dengan apa kemuliaan dan kezuhudan. Nam dikenal kesolehannya. Fakana Abu Ubaid yamshi ila Ali ibn al-Madini yusmi'uhu ghalib al-hadith. Dan adalah dulu Abu Ubaid datang menemui Ali al-Madini. Ali al-Madini juga imam. Nah, dan Abu Ubaid lebih mumpuni dari sisi apa? Sisi lughah. Maka beliau mendatangi Ali al-Madini untuk memperdengarkan kepadanya ghalib al-hadith, yaitu makna dari lafaz-lafaz yang aneh, lafaz-lafaz yang sulit dari isi bahasanya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perincian tentang hukum afanikullah nak mendatangi mereka-mereka yang mau diajari. Jadi asalnya ilmu itu didatang. Tapi bukan kemudian apa afanikullah seorang nak terpatok pada hal ini saja, sudah tidak pernah mau nak untuk apa? Untuk berdakwah keluar. Apalagi di zaman sekarang khalifah butuh di sana terkadang mereka-mereka yang tidak mampu memang untuk mendatangi majelis ulama. Taib atau na'am mereka-mereka yang dikhawatirkan menjadi korban ahlul bidah sehingga butuh didatangi dengan catatan apa yang disebutkan di depan. Jangan sampai yang menjadi tujuan adalah dunia wal iyadzubillah. Na'am barakallahu fikum wa tawaffaqna subhanallahi.